wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ala alihi washabi. Yang terhormat Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, yang terhormat Romo Kiai Abdul Aziz saha Romo Kiai Sarkasi, yang saya hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi, yang saya hormati pengurus anak cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi serta panitia pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan selamatan pada malam hari ini hingga pada malam hari. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Kami selaku sebagai pembawa acara, saya akan yang pertama yaitu pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat di Al-Quran, dan yang ketiga yaitu pembacaan watib tahlil atau doa. Dilanjut dengan acara yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Yaral Waton, dan yang akan dipandu oleh Muslimat NU. Dan dilanjut ke acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara selanjutnya yaitu santunan yatim piatu fakir miskin oleh tim Lazisno Desa Sidolaju. Lana Habibur Rahman dengan tahaya Maulid Nabi menyemangati berkelanya. Acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Sebelum acara ke, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadinati sholihah Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan ayat suci Al-Quran tadi dapat memperlancar kegiatan pada malam hari ini. Dilanjut itu pembacaan ayat suci Al-Quran. Bapak Ansori, untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فَأَنْكِيَتُمْ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Terima kasih kepadanya. Terus selanjutnya yaitu pembacaan rawatib tahlil kepada Romo Yai Abdul Aziz. Waktu tepat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin والعلماء العاملين والملائكة المقرب والصحابة والتابعين حسن لروح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى روح أبي العباس سيدنا درباية بالملكان وإلى روح سيدنا إلياس عليه السلام وإلى روح سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني radiyallahu an wa ila kulli waliyin wa waliyatin syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جمع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجمع شيخنا وشيخ شيخنا حسن أولياء التسعة الذين بلغوا الدين الإسلام في جوا وجمع مؤسس جمعية نهضة العلماء حسن إلى روح المرحوم المغفولة صاحب الفضيلة والكرامة شيخنا سم أسهري وشيخنا واحد أسم وسيخنا عبد الرحمن واحد وسيخ عبد الوهاب حسب وسيخ بسري سمسوري وإلى روحي المرحوم المغفورة سيخنا أحمد خليل بنغلان شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan sakin dal hamidin hamdan zakirin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu ayyam bakhli jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allah sil sabah ma qara'nahu minal qur'anil azim sabahna wa mastaghfarna wa mahallalna wa ma qabbarna wa masulaina ila ruhi nabiyil mustofa muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan saminatan ruhi nabiyil mustofa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal ali wasyuhada'i wasolihin wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin wasahabati wat tabi'in usallallahu ki sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila ruhi abil amas sayyidina Abdir Baya bil Malkan wa ila ruhi sayyidina Iyas ngelima salam wa ila ruhi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila kulli waliyin wa waliyatin Allah sallallahu sabah ma koronahu ila jem ustadina ustadi ustadina wa jem sayyidina wa sayyidi sayyidina usah awliya itis yang diladina wala khuddina sanam bijawa wa jem silsilati khuradiyati wa naqsobandiyah wa jem muasis jam'iyah nahdhotil ulama usan larwi almarhum almahlas sayyidina Hasim As'ari wa sayyidina Wahid Asim wa sayyidina Abdurrahman Wahid wa sayyidina Abdul Wahab Hasullah wa sayyidina Sri Sansuri wa ilahi almarhum almasyaikhana Muhammad Khalil Bangkalan Allah sri sabah makoronahu ila jami abaina wa ummahatina wa jadatina jaddatina wa amina wa amatina wa kholina wa kholatina wa zaujatina wa liman hakun alaina Allah sri sabah makoronahu ila jami ahlil kur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mima syarikil adila maghoribiha mibarila bariya min kofin ila kofin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum Allahumma ij'al kuburum raddatil jannah wa la taj'al kuburum kufratan min kufaniran Allahumma zil rahmatan ghafiratan ngalim la yaumil qiyamah Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummatina wa dhunuba auladina wa dhunub muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i min wal amwat irfa' lahum darajat wa dongeb lahumul hasanat wa kafir dengan musayiat birahmatika arhamar rahimin ya ayyatuhan nafsul mutrujingi ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innallaha wa malaikata salluna ala nabi ya ayyuhalladzina sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunji nabiyya min jami ahwali wal afat wa taqbila nabiyya jami'al hajat wa nabiyya min jami sayyat wa tarfa'u nabiyya indaka ala darajat wa tubalighu nabiyya asal khoyat min jamil khoyrati fil hayati wa ba'dal mamat Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati sifun wassalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha mugi kanthi wasan rawatib tahlil para pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama wonten ing Indonesia dipun paringana maghfirah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala lan kita sedaya sebagai masyarakat Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren lan sekitaripun mugi-mugi dipun paringi panjang yuswa badan ing sehat wal afiat sehingga sakit kepanggih kalian tahun baru 2019 ingkang kirang langkung kantun setunggal dinten setunggal dalu langkung 3 jam niko wusono saking dalem cekap semanten akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Waton bersama Muslimat NU. Hadirin dimohon untuk berdiri. acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh panitia pengajian akbar. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh ketua tanfidziyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi. Langsung saja yaitu sambutan ketua tanfidziyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi kepada Bapak Ilham, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anjai wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma'ba. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun al-mukarram Romo Kiai Agus Miftah Habibur Rahman saking tlatah Ayogyakarta, pengasuh pondok pesantren Oradi ingkang kala dereki fatwa-fatwanipun, dumateng al-mukarram Romo Kiai Abdul Aziz selaku suriah PCNU Kabupaten Ngawi ingkang kula hormati, panjenenganipun Romo Yai Ulinu Harrozi selaku ketua tanfidziyah PCNU Kabupaten Ngawi, dumateng Bapak Kepala Desa ingkang sampun kersa rawuh, dumateng ketua MWC NU itu daren panjenenganipun Bapak Daud Sunaryo sak krune ingkang kula hormati. Monggo kita tansah ngunjukaken raos puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Wonten ngasor dalam Gusti Allah ing pundi ing telu punika kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat mboten kirang setunggal punapa-punapa. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Ing mriki kula minangka sesule saking rencang-rencang prakata panitia, kula ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hadirihum. Sugeng lenggah sugeng dalu mbok pilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya tansah kirang persepakan dumateng penggalih panjenengan sedaya. Kula sak rencang nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Ing mriki kula matur suwun sanget dumateng sedaya masyarakat Sidolaju ingkang sampun bantu pelaksanaanipun acara demi acara mulai tanggal 23 ngantos ing dalu punika. Lan ing mriki sebenere kathah ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan sedaya, ing mriki kula mben tanggal 23 menika Sislasis Nu Sidolaju ngawontenaken sunatan massal 50 anak sebenarnya Pak, tapi alhamdulillah ingkang hadir namung 37 ya Rama Yai. Lan dalu punika insyaallah Upsislasis Nu Sidolaju badhe nyantuni fakir miskin sebanyak 100 orang. Ugi nyantuni yatim piatu 50 orang. Lan sebenarnya dalu punika badhe dipun santuni amnanging wekdal sampun sawet dawuh nggih punika Rama Kiai Agus Miftah sampun rawuh, kula lan kanca-kanca mboten saged nyantuni mbok bilih mangke sampun purna acara punika saged santunan dumateng fakir miskin saha yatim piatu. Lan saking kula mbok pilih kathah lepatan nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu sambutan ketua tanfidziyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi pada Romo Yai Haji Ulin Nuharozi, waktu dan tempat saya persilahkan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu wa wala amma ba'du. Sampun 3 menit nih. Gawi 3 menit. Dan ngersanipun Romo Kiai Abdul Aziz Rois Syuriah BCNU Ngawi ingkang tansah kita bektosi saha kita mi. Para Bapak Pejabat Forum Pimpinan Kecamatan Daren, mulai saking Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kapolsek, saking Bapak dan Ramil atau yang mewakili sedaya ingkang kula hormati, Kepala Desa Desa Sidolaju sak perangkatipun ingkang kita hormati, para rencang-rencang pengurus MBCNO Kecamatan Widodaren, Pak Dawud, sak rencang sedaya ingkang kula hormati, konco-konco pengurus ranting NU Sidolaju, terutama panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Ilham, sak rencang sedaya ingkang kula hormati, para bapak ibu muslimat, banom-banom NU di wilayah MBCNO Widodaren sedaya ingkang kula banggaaken. Atas nami PCNO Ngawi ngaturaken bombong kami syukur remen sanget nyengkuyung lahir batin sedaya giat-giat ingkang luar biasa manfaatipun ingkang dipun sponsori kalian konco-konco Dis Lazisnu MWCNO Widodaren khususipun JPZisnya ranting NO Desa Sidolaju dengan giat dan kekompakannya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia tadi, sehingga melalui Lazisnu ingkang dipun gerakaken wonten ing Sidolaju ngriki khususipun mampu berbuat manfaat kagem masyarakat sedaya saking khinan masal, santunan duafa, yatama, fuqara, masakin. Dengan demikian mugi keberadaanipun Lazisnu NU milai saking ranting lan MWC leres-leres membawa manfaat yang sebesar-besarnya kagem warga Nahdiyin Nahdiyat sedaya, amin Allahumma. Lan dalu menika kanthi mengeti Maulidin Nabi, kita sedaya pantes lamun dipun daku Nabi, pantes nampi syafaat saking ngersanipun, amin Allahumma, amin. Selajengipun kami monggo nenggo berkah tausiah saha doaipun Gus Miftah ingkang sekedap malih badhe paring dawuh dhateng kita. Ya mbok bilih sekap ngaten kula saking PCNO kirang langkung nyuwun pangapunten empun punjul kalih menit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti yaitu pengajian akbar dengan rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Cahaya Maulid Nabi Menyemangati Berkilaunya Sang Merah Putih Bumi Baladil Amin Indonesia, dengan pembicara Romo Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. طلع البدر على ليلة الوداع وجب الشكر علينا ما دعاني طلع البدر اللهم صل على سيدنا محمد علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan kasiran tayyiban mubarakan bih ala kulli hal. wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nuri wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'di. Hadirin muhtaramin, para kiai, para alim, jajaran suriah tanfid, kang estu kaula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, dalah camat, kapolsek, rah ingkang estu kaula hormati, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, maaf pengawasan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desa Laju Sido rahimakumullah. Laju. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu punika kaula saged sowan warga Nahdiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah kang mapan wonten Ngawi, kang kula gadah keyakinan raos keadaan situasi dan kondisi pengajian-pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pengajian yang paling menentramkan dan menyaman. Kula kala wingi nembe mantuk saking Belanda, pengajian 8 hari di Eropa, Belanda, Swiss, Belgia, Italia, Belanda. Karena mereka menganggap perwakilan Islam yang ramah adalah Islam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa bulan terakhir menika kula sering angsal nopo wawancara saking majalah dan TV-TV internasional. 2 hari yang lalu kula enten tamu saking TV Jerman. Sebulan yang lalu saya ada tamu wartawan Reuters dari United Kingdom. Mereka semuanya mengatakan bahwa gambaran Islam yang ramah itu adalah Islam yang berkarakteristik dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Ngantos benjang kula bulan 3 menika angsal undangan saking Texas, Boston, dan New York dari Amerika. Mereka yang tadinya menganggap Islam itu radikal, Islam itu keras, Islam itu marah-marah, ternyata terbantahkan dengan perwujudan Islam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka melihatnya dari mana? Indikasinya dari mana? Walaupun contoh kasus kula menika dereng mewakili secara keseluruhan. Tapi yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat adalah penerimaan red district atau distrik merah seperti lokalisasi, kafe, klub malam, dan lain sebagainya yang ternyata Gus Miftah mampu masuk di dalamnya dan diterima dengan baik oleh para penghuni yang ada di dalamnya. Jadi wong-wong Amerika niku gumun, kok iso kiai mlebu diskotik? Kok iso kiai mlebu teng klub malam? Kok iso kiai mlebu teng lokalisasi? Lokalisasi niku napa? Sanggar Palonten. Kok iso mlebu? Ini dua dunia yang sangat bertolak belakang. Yang satu dunia yang berbicara etika dan agama, yang berbicara norma, yang berbicara kebaikan. Sementara di sudut yang lain, di sisi yang lain, itu dunia yang dianggap penuh gemerlap, dunia yang dianggap penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan perbuatan dosa dan lain sebagainya. Tapi nyuwun sewu kiai, selama 14 tahun saya pengajian di dunia malam dan di lokalisasi, saya tidak pernah menyebut tempat tersebut sebagai ahli maksiat. Kulo terlalu abot cangkem kulo ngomong niku tempat maksiat. Tapi saya sampaikan kepada mereka, tempat apa itu Gus? Itu namanya red district, zona merah. Kalau di Amsterdam namanya red light. Red light niku ana omah kok ana lampune padang niku berarti jerone ana WTS. Cara bahasane tiyang mriki lonte. Cara bahasane tiyang Surabaya begenggek. Lah cara tiyang Ngawi namine napa lonte nggih. Nggih. Napa niku lonte bar kelonte-lele. Saya sampaikan, ketika kula ditimbali kali Pak Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU melalui Sekjen PBNU Gus Helmi. Rame-rame ini pemberitaan tentang Gus Miftah mengenai pengajian di lokalisasi. Yang menurut mereka orang-orang yang bersumbu pendek, katanya saya menistakan agama. Katanya saya menistakan sholawat. Gara-gara saya ngajak mbak-mbak yang berpakaian seksi untuk mengumandangkan sholawat di dalam kafe. Sakjane-jane mboten seksi. Namung mbake menika salah kostum. Mbake dhuwure 150 cm, pakaiane namung 40 cm. Saya sholawatan di situ, orang-orang nyuwun sewu. Sakjane kula kon ngomong pilpres niku wegah. Tapi sing nyerang kula, yang tidak suka dengan pengajian saya di dunia malam, di lokalisasi, itu rata-rata ketika kita lihat tagarnya itu 2019 ganti presiden. Rata-rata yang nyerang saya itu tagarnya 2019 ganti presiden. Makanya wong-wong ngoten iki kudune dicuci otake. Napa? Ganti tagare 2019 ganti pengajian. Soalnya napa? Pengajiannya menyesatkan nih. Lawang sholawatan yang kafe darani penistaan. Bahkan saya dikatakan kafir. Bahkan saya dikatakan anjing, Miftah Dajjal dan seterusnya. Gara-gara bersholawat dengan anak-anak dunia malam. Begitu kula diundang kali TV, kula ditakoni, Gus Miftah marah enggak dibilang Dajjal? Saya bilang, enggak. Kenapa Gus kok enggak marah dibilang Dajjal? Kula jawab, emangnya ada Dajjal ganteng? Orang-orang. Yang nyerang yang tidak setuju dengan pengajian saya di dunia malam niku, setelah kita teliti dari teman-teman Cyber NU, mila nyuwun sewu, kaos kula niku lah GMNU Cyber Team. Menika saking Jawa Timur, pas kula ngaji teng Tulungagung. Jadi anak-anak ini yang mendeteksi nyuwun sewu serangan-serangan terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan harus kita akui kiai, di cyber, di medsos, kita itu masih kalah dengan orang-orang salafi. Mereka begitu masif, begitu gencar, terstruktur, tersistematis, nyerang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara orang-orang NU, mohon maaf, dalam tanda petik ketinggalan. Mereka memanfaatkan Instagram, mereka memanfaatkan Facebook, memanfaatkan media sosial untuk ngosak-ngasih ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tadi malam saya ada pertemuan dengan santri di Yambu'ul Quran, Aswan Mbah Ulin. Saya sampaikan, dakwah milenial itu berbeda dengan dakwah di awal mula Islam. Kalau awal mula Islam, dakwah bil lisan. Kemudian zaman Utsman bil kolam. Zaman Wali Songo bil budaya. Maka sekarang dakwahnya adalah bil medsos, bil Instagram, bil Facebook. Maka saya bilang, Ahbabul Mustofanya Bebsah itu besar, tapi kalah besar dengan Ahbabul Facebook. Gede Ahbabul Facebook. Saya sampaikan, kenapa kemudian Gus Miftah bisa masuk ke dunia seperti itu? Karena didikan saya dulu di pesantren, kiai-kiai saya di pesantren selalu mengajarkan sifat tasamuh. Dan itu merupakan ruh dari Nahdlatul Ulama. Mila islame wong NU niku mboten kaku. Islame tiyang Ahlussunnah wal Jamaah niku mboten metenteng. Ora kaya wong sakniki titik-titik ngamuk. Benderane rumangsa dibakar ngamuk, ulamanya rumangsa dinyek ngamuk. Ulamae rumangsa enggak diajeni ngamuk. Ana ulamae ngantemi bocah di penjara jarene kriminalisasi ulama dan lain sebagainya. Lah wong cetha salah ngantemi wong dicekel polisi kok jarene kriminalisasi. Lah kriminalisasi niku nyuwun sewu ora salah di penjara niku jenenge kriminalisasi. Lah niki cetha ngantemi bocah disoting-soting dhewe dadi barang bukti dicekel karo polisi kok katanya kriminalisasi. Niku lak ra mutu. Kriminalisasi niku ngundang kiai mulih ra disangoni. Lah niku kriminalisasi. Niku jenenge melanggar KUHP pasal 378. Napa niku penipuan. Nggih. Lah wong ngundang kiai kan mau wedange ra teko. Niku lak kurang ajar ta niku. Kalau ini melanggar KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Bapak diwalik tisune kono wedange kene. Lah, niku adem, kopi niku panas. Lah tak ombe bareng mesti kula mulih anyang-anyangan iki. Napa niki? Kok kaya oplosan. Iki kowe wele? Iya. Pakeke kowe soal rumahmu mesake. Lah wong cetha persekusi. Tindak kekerasan itu kriminal. Kriminal. Ngantemi wong, gepuki wong. Ditangkap polisi, kok katanya kriminalisasi ulama. Kula niku ngaji teng dunia malam ketemune preman. Ngaji teng lokalisasi ketemune WTS. Anak-anak dunia malam sing gaweane mabuk. Kula ngaji teng terminal ketemune copet. Kula dereng nate kok ngeplak wong. Lah kula diantemi botol kalih wong niku biasa. Tapi kula ngeplak wong niku dereng nate. Apa meneh kok santri? Pertama kali kula mlebu teng lokalisasi Sarkem, Pasar Kembang menika nyuwun sewu. Kula ditungi bedil kali preman sing paling gede teng Sarkem. Namine almarhum Gunardi Joko Lupito, undang-undangane Gunjek. Tapi jenengan ampun suudon kali Gunjek niki, sak derenge sedo iso mbangun masjid telu. Waune musuhi kula, tapi pada akhirnya menjadi pembela terbesar saya. Wone kula jeng dipateni. Kowe macam-macam tak bedil ndasmu. Kowe macam-macam tak bedil ndasmu. Kula bola-bali ketemu preman, tapi kula dereng nate ngeplak uang niku dereng nate. Apa meneh kok ngeplak santri? Kula niku tau nyekel copet teng Dongta Jogja jaman kula kuliah. Ora tak keplak mung tak jewer kon mudhun kobis. Kula niku senajan gondrong raine preman, atine ya preman tenan. Karena nyuwun sewu. Kula niku nderek kiai-kiai niku ampuh-ampuh tapi enggak pernah diajari galak. Kula nate nderek Gus Maksum. Kula nate nderek Mbah Yasin Blitar. Kula nate nderek Mbah Daldiri Lempuyangan. Kula teng Sragen nderek Abah Sare Bidayatullah Sragen menika, nderek Abah Lutfi sak piturute. Tapi kula ora tau diajari kekerasan. Kula mbiyen ning Ponorogo duwe kiai ampuh, Kiai Jaduk, namine Mbah Mukhlas, Pondok Pesantren Dipokerti. Kula ora tau diajari galak. Melu Gus Maksum, sapa sira kenal Gus Maksum pendengar Pagar Nusa. Gus Maksum niku nyuwun sewu kancane nyantri abah kula teng ploso. Kula gadah kenangan apik banget niku kiai, kali Gus Maksum niku. Kula kentekan sangu tabarukan kali abah kula kok sowan Gus Maksum. Kowe lak kentekan sangu sowan Gus Maksum li. Nggih, Bah. Kula dugi daleme Gus Maksum langsung dibedhek. Kowe mesti kentekan sangu. Nggih, kiai. Lah kok jenengan pirsa ketok rupamu kaya kotak infak. Kula kayak ngenteni sekedap Gus Maksum mlebet dalem, begitu metu niku nggo pincukan gedang niku lho. Lah cara mriki kaya pincukan pecel niku lho. Do mulih li. Nggih. Akhire Gus Maksum dawuh, "Aja mok buka sadurunge ketemu abahmu." Mantep to kula. Lah sing dawuh kiai niku nyuwun sewu, sapa apa mantep. Begitu kula nggo pincukan niki, Surabaya teng Jakarta numpak bis niku ora mbayar. Mandek rumah mangan, mangan sak wareke yo ora kon bayar. Begitu mangan monggo, mangan sing kata, mudhun ora bayar. Mlebu kapal feri Merak Bakauri, ora kon bayar. Ning jero mangan, ora bayar. Begitu mudhun saka kapal, saking Bakauri teng omahe abah kula niku tinggal 2 jam numpak ojek. Lah kula lak penasaran. Iki pincuke kok ampuh men iki isine apa? Kula lali, wong mung dipeseni aja mok buka sadurunge ketemu abahmu. Mergo kula penasaran pincuane kula buka longkat dalan tak ombok ambuh tenan. Muah muah kula ombang ambung niku. Begitu kula buka ternyata isine napa? Telek lencung. Wampuhe kiai kene awake dhewe niku nyuwun sewu. Akhire kula mbatin, halah dene telek lencung. Akhire kula ngojek saking Bakauni teng daleme abah kula begitu tekan pondok ditagih. Soale apa wis ra percaya karo isine niku wau. Jadi kiai kula sing ampun-ampun niku nyuwun sewu. Enggak pernah mengajarkan kepada saya kekerasan. Mila ngaji sing paling ayem menentramkan niku ngajine Ahlussunnah Wal Jamaah. Wis tak delok mawon. Enak. Makanya pengajian-pengajian kita itu diterima di Hong Kong. Benjang kula 14 April kali kanca-kanca PCINO Hong Kong. Terima dengan baik. Dan orang-orang Hong Kong, orang-orang Taiwan niku nyuwun sewu lak delok pengajiane awake dhewe niku seneng. Kenapa? Tidak perlu mengajarkan kekerasan. Takbire awake dhewe kali takbir mereka itu beda. Takbir kita itu menentramkan, takbir mereka itu menakutkan. Neng jalan bengok-bengok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. menakutkan. Biyen zaman Surabaya resolusi jihad, Allahu Akbar niku nggih mateni londo. Saniki Allahu Akbar nggih bubarke rumah makan bulan poso. Jadi enggak menarik. Mereka teriak-teriak di jalan Allahu Akbar, ganti Pancasila dengan khilafah. Kaya kula wingi ngaji teng Magelang, Allahu Akbar. Langsung kaca mobil tak buka. Kula jawab, "Sami Allahu liman hamidah." Malah kaya wong salat. Ngono kuwi supirku jawab, "Robbana walakal hamd." Makanya nyuwun sewu, kita enggak gumunan. Di saat mereka teriak-teriak, saatnya kita kembali kepada Al-Qur'an. Saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Wong NU ora tau bengok-bengok model ngoten niku. Ora tau. Tanfite Ngawi ora tau bengok-bengok ngoten niku. Wong sak nggon-nggon sakniki teng TV, teng media sosial kaya Ustaz Khalid Basalamah, Safiq Basalamah, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Hadis. Lah wong NU mboten. Kenapa mereka teriak kembali kepada Al-Qur'an? Karena selama ini mereka telah meninggalkan Al-Qur'an. Kenapa mereka teriak kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Lah ngapa wong NU ora tau bengok-bengok kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Hadis? Soale wong NU ora tau ninggalke Qur'an, ora tau ninggalke Hadis. Mereka kan nak ngaji sing dienggo mung kuwi dalile. Taraktu fikum amroini ing tamassaktum bi malang tadillu bi abadan. Lah wong NU ora perlu. Malah mung dinyek karo Gus Dur. Oke, Kang apal Quran hadis senang ngafirke marang liyane kafire dewe dadi kateke yeni sekotor ati akali. Iki lagune karo tabuhane iki ra cocok. Dadi tak rungok-rungokke malah kaya ledek munyuk tak kandhani. Iki lagune kepiye, tabuhane kepiye? Ora sida kowe mudhun wae. Lungguh kene wae, lungguh kene wae. Ora sida nyanyuk kowe joget. Apa joget tanpa tabuhan? Malah kaya ledek munyuk joget dhewe ta kowe. Lungguh kene wae, lungguh kene wae. Gue ngene ning Prancis ndelok ngene iki Menara Eiffel. Ini kono wae ya. Moga-moga sok bojomu ayu. Amin. Rondo anak telu. Malah amin kok piye. Wong ngene mboten nate niku. Maka mereka menggunakan dalil-dalilnya ya mung kuwi-kuwi wae. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wis mulai niku. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Wis ngoten niku tok. Makane gawe-gawe tahlil oleh, tahlilan ora oleh. Mung beda antok niki. Yasin apik, yasinan ora apik. Selawat apik, selawatan ora apik. Mbok tambahi, sarung apik, sarungan ora apik. Iki wong pekok men to iki aku ngono. Mung bedake an iki lho. Ribut. Lelak cilok kota ibu-ibu niku, kotang apik. Kotangan ora apik. Ya berarti muslimat ra kotangan kabeh. Dan lawang Jawa niku nyuwun sewu, kalimat an-an niku wau dalam hermeneutika teks tertentu itu memang tidak boleh. Wong Jawa niku lak nganggo an biasane identik dengan musrif, berlebih-lebihan. Contoh warek niku apik, kuwareken ora apik lah. Itu dalam konteks yang berbeda. Lemu niku apik, kelemon ora apik. Merongos kuwi apik le, kemrongosen ora apik. Gondrong kuwi apik, kegondrongan ora apik. Langsung sing mburi ngaceng apik. Umpamane arek ngomong ngono ta kowe rupamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi gambaran Islam yang ramah menurut teman-teman wartawan media internasional ini, ini gambaran dari Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ditanya sama mereka, kok bisa seperti itu, Gus? Iya. Karena ini adalah ajaran tasamuh yang diajarkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Bagaimana kemudian kiai-kiai saya mengajarkan setiap kali melihat orang yang salah, mohon maaf, saya tidak membenci orangnya, tapi yang saya kaji adalah kelakuannya. Mila kalau ketemu wong mabuk, niku kula mboten tau nesu. Berarti Gus Miftah memaklumi orang mabuk, bukan memaklumi. Kita itu kadang-kadang dakwah tidak diterima oleh mereka, kenapa? Karena salah penempatan dalil. Contohnya ngeten, bocah kafe ini ku takon kali kulo ngeten, Gus. Sholatnya orang mabuk itu kan tidak diterima 40 hari. Nah, niki suwur ing teng kafe takoke ngoten iki. Berarti kami kan tiap malam mabuk. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Kulon jawabnya santai mawon. Iya. Apakah hadis ini benar? Benar. Sahih, sahih. Terus bagaimana dengan kami? Kulo jawab, niku hadise wong normal. Sementara kowe abnormal. Lah kowe arep sholat ngenteni orang mabuk, sholatmu kapan? Berarti kula mabuk tetap sholat, tetap sholat. Ditampa napa mboten ora urusanmu, ki urusane Gusti Allah. Padha kali kula mbak-mbak PSK niku begitu Idul Adha urunan duit nggih tuku sapi kurban. Takon kali kula, Gus niki lak duit nglonte. Kula damel kurban, angsal pahala napa mboten? Kula jawab nyuwun sewu, Gus Miftah sanes panitia pahala. Nggih napa mboten? Ya urusane Gusti Allah kok ngopo? Kudune sing dinggo niku syariate Rabi'ah al-Adawiyah. Semuanya dilakukan karena cinta, karena mahabbah, bukan masalah surga dan neraka. Dadi lak kula salat niku nyuwun sewu, sing makmum kula cacah mabuk niku kula biasa. Tau diprotes kali kiai-kiai sing radong niku, kiai-kiai sing mboten NU niku. Lah kula nyantai mawon. Kula nate nembe salat di Liquid Cafe Jalan Magelang. Cacah mabuk niku kuatah. Allahu Akbar, premane metu. Wedhe dhuwur gondrong ngamuk. Mandek. Kula bingung niku, ajeng tak jawab salatku batal. Ora tak jawab kok ditantang gelut. Tak teruske. Mengok meneh. Mandek. Mlayu niku kok kaya ajeng ngamuk niku wong mabuk to. Akhire kula jawab, "Ngopo?" Aku ngono. Salat kula batal napa mboten, Bu? Batal wong kula ngomong kok. Kula pikir bocah niki ajeng ngamuk, ternyata mboten. Begitu ketemu kula dhek ngomong, "Mbok aku melu salat ning mabuk." Akhirnya kula keng wudu malah nguyuh ning wastafel. Ora cewek malah ditutul-tutul ke tembok. Ya Allah. Akhirnya salat ning buri kula niku. Jadi cah niki nyuwun saya umure 45 tahun, seumur hidup urung tahu salat, urung tahu wudu. Agamamu apa? Kadose Islam. Saya tak ndelok KTP-ku. Ngoten niku opo. Akhirnya sholat kali gula oke, begitu sholat Allahu Akbar normal. Rokat pertama, pokoknya aku apapun kamu melu, oke. Akhirnya rokat kedua, HP ini pun dilalah muni, diangkat. Ini bajingan aku. HP ini ku muni, diangkat. Sek bro, jek sholat. Pedus, pedus aku. Jadi kelingan tahun 2006, 2005, 2006 kula sowan Gus Dur. Gus Dur nyeritake wong Cina mlebu Islam nika. Ana wong Cina mlebu Islam. Kula kelingan isu-isu ngopi teng daleme Gus Dur Ciganjur. Tahun 2005 sadurunge gempa bumi. Ana wong Cina mlebu Islam. Terus pripun Gus? Ya tak syahadatke. Begitu rampung syahadat Cinane takon, "Dah pripun Kiai? Ya melu salat." Carane pripun? Wis rubuh-rubuh pisang. Kue makmum, melu imam. Imamnya ngadek, kue ngadek. Imamnya lungguh, kue lungguh. Imamnya dungluk, kue dungluk. Oh, enggak. Sao bawa-bawa kulon dari. Enggak, makmum kok. Wong wedok rungokno. Wong wedok rungokno. Makmum kue kudu manut karo imam. Wong lanang kue imam, wong wedok kue makmum. Dan sebagai makmum, ibu-ibu harus paham. Imam yang baik itu adalah imam yang diikuti oleh banyak makmum. Ayo tak takon, saiki salat ning masjid, imame siji, makmume siji, karo imame siji, makmume papat apa ndi? Papat. Makane supaya keluargamu tambah apik, bojomu tambah ono, makmum. Masuk Pak Eko. Kesuksesan seorang suami itu berangkat dari doa istri. Artinya apa? Semakin banyak istri, insya Allah semakin banyak yang mendoakan. Amin. Setuju ibu-ibu? Piye wong wedok. Lah kula takoni wingi ngaji teng Lampung. Gus Miftah. Bojone pinten? Setunggal. Nambah bojo apa mboten? Nunggu takdir. Kurang ngerti takdirku kok. Engko aku ngomong ora moro-moro rabi kaya agim diunek-unekke wong sak Indonesia. Lah nunggu takdir. Lah takdire ana ya kula rabi meneh. Umpama ora ana takdire ya kula gawe takdir dhewe. Akhire cinane niku wong melu salat tenan teng masjid. Kula iki kadang-kadang gumun kok Gus Dur niku critane keng pundi kula ya radong kok ndelalah ana wong niku. Akhire begitu cinane salat ngadeg imame cinane melu ngadeg. Imame ruko, cinone melu ruko. Begitu sujud, delala. Sikile imame niku ra iso ditekuk, lara. Akhire nelolang mancal ndase cinone yo. Cinone lak mikir, wong salat ki pancal-pancalan. Akhire ganti cinone mancal ndase mburine. Iya. Sing dipancal ndelala wong Surabaya misuh dancuk, dancuk. Begitu rakaat kedua sing dipantal ndase kali sinone niki wae mikir jarine wong Cina ki ora sunat. Begitu sujud dirogoh sarunge. Lah sinone lak mikir, "Oh, alah wong salat ki rogo-rogoan." Akhire ngrogoh imame iya. Gus, Gus. Ya ana. Kula ki kuwatah, Pak. Krungu langsung cerita saka Gus Dur guyone Gus Dur niku kula kathah. Soalnya biar zaman kulo teng Jakarta niku Sabtu Minggu mesti kulo sowan Gus Dur teng Ciganjur baru kan teng mriko. Jadi ono ya ceritane. Eh ngerti ra? Zaman aku jadi presiden Jakarta siaga 1. Lah napa wonten perang, Gus? Ora. Lah napa siaga 1? Walah kabeh ngumpul ning Monas, Kapolri ning Monas, Panglima TNI ning Monas, pesawat do mubeng ning Monas. Mobil siaga. Lah kenapa, Gus, kok Jakarta siaga 1? Soalnya aku latihan nyetir. Masyaallah. Lha kula matur, wong sing mripate reson delok atine padhang niku teng Indonesia mung ana loro. Siji Gus Dur, loro si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti le, sing digendong si buta dari gua hantu ke sapa? Iki. Makane nyuwun sewu. Indonesia hari ini mang persani. Islam tiyang NU itu paling menyejukkan. Orang gumunan, orang kagetan. Soale nopo? Konsep yang digunakan oleh orang Nahdlatul Ulama adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahkan biyen zaman muktamar teng Kediri ketika terpilihnya Pak Hasyim Muzadi niku dadi ketua umum PBNU, zaman sakmono salah satu kandidatnya itu adalah Pak Said Agil Sirot. Pak Said niku nyuwun saya wis kemajon meneh. Mboten al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tapi napa? Wal akhdhu bil ajdadil aslah. Mboten namung jadid, ajdad. Ismu tafdil. Maka waktu itu Gus Dur ngendikan, "Wah, iki kemajon Pak Said. Sok bakale dadi ketua umum PBNU tapi durung saiki." Maka waktu itu yang jadi Mbah Hasyim Muzadi. Jadi Islamnya kita tuh ramah karena itu. Menghargai warisan nenek moyang. Tapi tidak pernah ketinggalan dengan zaman. Maka kemudian kenapa Muktamar Jombang melahirkan istilah Islam Nusantara. Itu bagian dari al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih dan wal ahdadu wal akhdhu bil ajdadil jadidil aslah. Niku islame wong NU mila mboten kagetan, Pak. Ora kaya saiki apa-apa demo. Tidak-tidak demo ning Monas, apa-apa demo. Aksi bila tauhid demo. Kamangka bocah banser sing bakar ya wis di penjara. Kok penjarane namung dilit ya lumrah wong niku tipiring tindak pidana ringan wis di penjara. Ijek di demo ngalor ngidul ngetan ngulon sampe ning Monas. Ulamae di penjara demo, lah wong NU mboten. Karena apa? Bagi orang NU aksi bela tauhid yang sebenarnya itu adalah tahlilan. Aksi bela nabi maulidan. Aksi bela ulama ra perlu demo, manakipan. Aksi bela negara istighosahan. Aksi bela Quran semaan. Aksi bela ilmu sorokan. Aksi bela santri putri lamaran. Oh. Ngono, ndak mau lamar sampingmu kuwi. Eh? Ora tenane adike. Kita cah loro kuwi beda pemikiran kita. Sing lanang mikir sing wedok mikir aku. Iya. Takdir matamu takdir ngono. Sing ora trima muslimate. Ketoke muslimate rondo kira-kira. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya apa? Saya meyakini dakwah ala ahlus sunnah wal jamaah pada akhirnya akan menguasai dunia. Tapi kula heran, Pak. Kula niku angsal undangan saking Londo mangkat gampang. Kula angsal undangan pengajian teng Hong Kong, teng Taiwan mangkat gampang. Besok di Amerika visa sudah keluar. Tapi kula niku angsal undangan saking TKI-TKI di Arab Saudi ora tau tembus, Pak, visane. Ora iso. Kanca-kanca teng Arab Saudi Gus ngaji di sini, ngurus visa ora tau mlebu, Pak. Kenapa? Karena Saudi niku nyuwun sewu dikuasai oleh Salafi. Makanya hati-hati dengan bahasa yang mengatakan ora kudu NO-NO-an. Enggak penting nganggo NO, sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati, niki bahasa tipu muslimatnya orang Wahabi. Arab Saudi niku mbiyen yo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena tidak dibentengi dengan Nahdlatul Ulama, organisasi seperti NO, akhirnya nopo? Ahlus Sunnah hilang, ganti dikuasai karo Salafi. Maka di Indonesia niku nyuwun sewu, kenapa ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa tumbuh dan berkembang? Karena dikawal dengan organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi saya ingin nyuwun sewu, jangan tertipu. Tipu muslihat ini ku ora penting NO-NO-an, sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahasa mereka apa? Iki ono kecap mereke babi, karo ono babi mereke kecap. Yang dipilih, milih kecap senajan to mereke babi. Tegese napa? Ora penting NO-NO-an, sing penting Ahlus Sunnah. Niki bahaya nih, Pak. Belum lagi apa? Manipulasi dari organisasi-organisasi lain. Apa rumangsane saat ini Muhammadiyah ini mboten tahlilan? Tahlilan. Tapi bahasane orang nganggo tahlilan. Nopo pembacaan kalimah thayyibah. Lah nganggo bahasa tahlilan gengsi. Wong niku bahasane wong NU. Mosok Muhammadiyah melu. Milo diganti dengan pembacaan kalimah thayyibah. Gobloke wong NU malah melu-melu. Begitu gawe pengajian, acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah akan disampaikan oleh Pak Kiai A. Kuwi bahasane mereka. Lah kula sing didhawuhi kon maca kalimat thayyibah, kula munggah panggung Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena Pancasila itu juga kalimat thayyibah. Kan ngono pemahamane. Awake dhewe kudune tegas, acara selanjutnya tahlilan. Bangga, niku termasuk bagian dari al-muhafadzatu alal qadimi soleh. Soale mbah-mbah e dhewe mbiyen jenenge tahlilan, ora kalimat thayyibah. Lah tahlil niku mesti kalimat thayyibah, lah kalimat thayyibah niku urung mesti tahlil. Ngono lah mahami niku. Kok Gus Miftah ngertos, aku mbiyen tau manggon teng mesjide wong Muhammadiyah. Jadi kula ngerti karaktere wong Muhammadiyah. Kula niku mbiyen jaman kuliah mergo ora kuat ngekos manggon mesjide wong Muhammadiyah. Asli kula lak Ponorogo lahirnya teng Lampung, gedene teng Yogja, puja ke Suma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yang sopir kula ini kok Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Sangit. Ngoten niku ana sing kandha ngeten nggih, kok Miftahke fanatik banget ta karo NU? Ora masalah fanatik. Ini masalah keyakinan. Kula apal. Oh Muhammadiyah niku saben ana putusan anyar dari majelis tarjih dan tajdid kula pelajari kok, Pak. Makane kula ndek kanca jenenge Ali Sadikin niku gawe buku judulnya napa? Muhammadiyah itu NU. Karena pada awalnya kan padha asline ngoten lho. Asline padha. Wong biyen bae NU oleh bae Muhammadiyah niku tau melguru bareng teng Semarang kok. Teng kiai namine Soleh Darat Asamarongi. Soleh Darat Asamarongi niku termasuk duwe santri namine Raden Ajeng Kartini. Maka dia bisa nulis buku judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Niku gara-gara ngaji kali Mbah Soleh Darat Asamarongi. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Maka muncullah kalimat Habis Gelap Terbitlah Terang. Ibu-ibu ngawi ngetos siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Kok kabeh iki? Bu. Bu. Jenengan ngefan boten kalih Raden Ajeng Kartini? Fan. Seneng napa boten? Seneng. Lak seneng niku kudune melu ajarane Raden Ajeng Kartini. Salah satu ajarane napa? Raden Ajeng Kartini itu merupakan anak dari Bupati Rembang dari istri ketiga. Dan Raden Ajeng Kartini merupakan istri ketiga dari Bupati Jepara. Artinya apa? Raden Ajeng Kartini itu adalah ibu pro-poligami. Artinya kalau ibu-ibu seneng kali Raden Ajeng Kartini, berarti siap-siap mengajarkan ajarannya, yaitu poligami. Setuju bapak-bapak? Dari ini ngefan, belas ramasuk. Jadi gue lapal. Niki, maka Muhammadiyah itu eno menurut saya benar. Bedane Mbah Hasyim As'ari kali Mbah Ahmad Dahlan niku teng pundi ketika ngaji di Mekah. Mbah Hasyim As'ari itu lebih cenderung dan condong kepada Syekh Saleh nyuwun sewu. Kiai Mahfud At-Turmusi termas. Sementara Mbah Ahmad Dahlan alias Muhammad Darwis niku lebih sering ngaji kepada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bedanya itu mereka ini, Mbah Hasyim teng Syekh Mahfud At-Turmusi tiang termas, sementara Mbah Muhammad Darwis kepada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Milo ambue wong alim niki lho Bu. Boten namung jenenge sing kondang, kampunge melu kondang, terangkat gara-gara keilmuannya. Syekh Saleh Darat As-Samarangi. Napa As-Samarangi? Semarang. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Napa Al-Bangkalani? Bangkalan. Syekh Nawawi Al-Bantani. Mbahne Kiai Ma'ruf Amin, tiang Banten Al-Bantani. Jajak. Sesuk kula umpamane mati, Gus Miftah Al-Kalasani. Sing paling rapenak Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole. Wong Solo soalnya. Ning cangkemmu rasah neko-neko. Sesuk selawatan karo Habib Syekh. Shallu ala Nabi Muhammad As-Solole. Lah iki beda iki. Solo ala Nabi Muhammad Solo Ngawi. Patang tahun setengah kula manggon masjid wong Muhammadiyah. Mila kula apal kali ajarane wong Muhammadiyah niku napa? Ben ana wong mati, monggo talilan ora ana. Begini maro-maro ngumpulke wong pembacaan kalimat thayyibah. Sing diwaca napa? Padha. Ning gengsi, tahlil niku nek wong NU mila aja nganggo tahlilan, mila jenenge kalimat thayyibah. Awake dhewe aja melu-melu, ngono. Kata Pak Simbah nih, solawatan ganti seni musik ke religi. Apa lak solawatan gile, gue mesti syafaat. Tapi lak seni musik religi, gue ra mesti solawat. Kaya lagune Sabian kayak Bin Assalam, itu bukan solawat. Tapi gue bloknya wong saat ini seolah-olah itu dianggap solawat mergo Arab. Sampai kula nanti dicurhati kali Via Valen, saya dimarahin sama orang-orang keras, katanya solawatan Din Assalam kok orang nganggo jilbab pakaiannya seksi. Wih goblok, Din Assalam wih ra solawat, niku lagu Arab, tapi mboten solawat. Nyuwun sewu, solawat niku ra kudu Arab, Arab niku ra mesti solawat. Niku lagu kosidah Bu, niku mboten solawat, niku kosidahe wong Timur Tengah mriko. Dadi jenengan umpama ning WC nyanyi Din Assalam ku ya oleh lungguh ning WC. Oleh wong niku mboten selawat kok. Kinlahadil al matafi masa. Ora apa-apa. Wong niku mboten selawat kok goblok men. Lah kadang-kadang ngawai dhewe niki waton Arab dikira Quran lho Pak. Kelingan mboten Agnes Monica nganggo rok ana tulisane Al-Mutahidah, artine persatuan di demo melecehkan Islam. Roknya ada tulisan Arab. Goblok, goblok aku. Kaya kula nggawa jamaah saka Yogya urung tau ngaji blas melu kula umroh. Mlebu ning kamar hotel nyetel TV unine Arab langsung diamini. Amin, amin, amin. Padahal apa le? Berita pemerkosaan. Kadang-kadang nih lho. Tau ibu-ibu yang seneng lagu nih Nisa Sabian, tak dengar kesok mati nih yang ngono. Ayo nyebut. Solawatan, tetep dinggo berjanjenan. Tibaan, niku bahasa-bahasa yang lazim dan pasti digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Aja mau ganti seni musik religi. Bangga ngoten. Maka NU niku selawatnya mesti punya karakter. Maka kemudian hari ini saya pengen nulis niku nuwun sewu. Solawat-solawat dengan karakteristik Nahdlatul Ulama. Contohnya, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan mau tabu sing penak melodi tok wae rasa terlalu keh rasa terlalu padet aku tak ngrungokke mbok-mbok tua-tua ke selawatan sing bengoke banter tak dongake utange lunas sing ora bengok muga-muga mulih meteng amin kok pas selawat tok mau tabu pas aku nembang ora usah ganggu konsentrasi awakmu enggak usah terlalu semangat bayaranmu ora jelas aku yo oh eh mungkin pas selawat mau melodi ni ora iso diwalik aku ning kono kowe ning kene ayo sone dipenakke tukang sone ngucake udat-udut rumongan mangan koy koy koy ora ngawaki blas iki kowe ketok ya tukang sone cangkem NU iki ketok ya lah ngerokok kok lah Muhammadiyah ora mungkin ngerokok. Bila kula matur, wong NU kali Muhammadiyah ki imane gede wong NU. Muhammadiyah ki imane tipis. Gara-gara nopo? Rokok diharamke gara-gara maca peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Wong Muhammadiyah percaya lak wong NU ora percaya. Mungguwe wong NU sing mateni ki ra rokok tapi Israel. Dadi ra weti. Ra weti. Kiai NU ngerokok ketemu dokter dilokke. Pak Kiai, ampun ngerokok mungkin mati. Apa jawabannya kayak lak mati ya disumet meneh NU dilawan ngerokok mawon duwe dalil ngapa jenengan ngerokok ana dalile apa dalile ni'matul udud ba'da dahar NU napa Gus Miftah ngerokok ora kula ora ngerokok tapi kula seneng karo wong rokok lah wong Muhammadiyah niku mengharamkan rokok wong Muhammadiyah ra kena lewat jalan tol soalnya jalan tol niku nyuwun sewu niku devisa dari cukai rokok. Lah rokok diharamke berarti jalan tol kuwi yo haram. Kuwi rungokno kupingmu. Ngopo kowe? Aja liwat jalan tol yo haram kuwi aku. Alwasilatu ilal harami fa huwa haramun kan ngono dalile kudune. Ora oleh liwat jalan tol. Lah wong NU niku ngrokok sing salah pom bensin. Gara-gara mlebu pom bensin ana tulisan NU smoking. Nah niku. Sok tahu NU kok no kopo? NU antri kula malah siiran kae sing sapa wonge bar salat ra miritan padha karo wong adus rasa bunan sing sapa wonge bar mangan orang rokok padha karo wongi sing ora cewek ngono kon yo dimulai meneng kon dhisik melu-melu samikir sangu sangone ditampa ora sangone tembung tembungne jenengan mbahmu. Aku lho ngaji ning Belanda ra mikir sangu. Soal aku percaya sing mikir sangu panitia. Lah aku mikir darane aku panitia. Ngono lho Le. Kuwi ngono kuwi. Ya. Muga-muga bojomu ayu. Waduh langsung ngene ya. Lho karo pa jomblo mesake iki lho. Tele, jodohmu diatur karo pangeranmu. Maka sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman insyaallah. Kan podo dikalungi kembang ora apa-apa le. Salah kowe manten tak nyanyike lagu. Kembang kembang kantil manten nanyar diring bedil. Ana cleret tiba njundil aku kaget cekelan kene. Sewai kok. Begitu malam pertama, gue mlebu kamar nyanyi lagu ne Cak Dikin, Cinta Tak Terpisahkan. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Ngono kae le lagune. NU dilawan. Ambok sumpah, wong-wong Muhammadiyah ngaji ngene iki ora iso, ora iso. Tak kula mboten mbok ale bojo kula kula mboten ngenteni kula mlebu kamar sing nyanyi kula bojo kula ngenteni ning kamar. Bojo kula ning kamar bengok, "Abah, untone pun siap." Nah, tak jawab, "Oke." Begitu mlebu kamar kula nembang, "Tul jaina ora nudul ora penak. Nudul krasa penak sing ditutul dangak-dangak." Ngono. Enak. Pertanyaane kowe nudul sapa? Rondo anak telu, rapopo le, bojo rondoe kepenak ibarat numpak jaran ra perlu ngajari mlayu dhewe. Pengalaman. Shalu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali abi mabada wal Salli wa sallim da iman ala mada Salli wa sallim da iman ala mada Koe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal Salli wa sallim da iman ala mada Salli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih. Nunggu meneh. Karepete toto iki mau sak asik. Nunggu meneh. Kowe ndasmu mumet ra? Tata mumet ya. Oh, menate mumet. Mila bocah-bocah sing gawene mabuk kae, diajak ngene iki wae rasa mabuk, ngene iki langsung ndase mumet ndase ra. sekali bojo kula mumet mikir kula iki rabi meneh apa ora. Tapi bojo kula pun naik kelas, Abah saya siap di madu. Alhamdulillah. Syaratnya apa Bunda? Asalkan Abah mau diracun. Matamu aku. Lawang cetok. Kanjeng Nabi lah dawuh to. Siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Mulai Jumatan anak kula takon, sing dihormati sinten, Mbah? Ibu, ibu, ibu, bapak. Bapake piro le? Setunggal, ibuke tiga. Berarti bapak siji, ibuke tiga. Karena mulai ngomong sama ibumu, dukin dalam bojo kula rajang-rajang terong nembe masak. Bun, bun, apa le? Ngendikane Abah teng masjid, "Oh, bapak siji, ibuke tiga. Kok Abah mboten?" Jawabane bojo kula napa? "Dek, ini namanya apa?" "Terong." "Jumlahnya berapa?" "Satu." Kalau terong satu mau dimakan orang tiga caranya gimana dek? Ya dipotong-potong bun. Kono ngomong bapakmu. Masa aku misuh matamu, matamu. Peng pisane loro ya bro, bro. Wong wedok ya kudu paham. Wong wedok ya kudu paham. Bojo tuwek niku kaya Quran suwek. Tegese napa diwaca angel diguak dosa. Mila lan duwe Quran suwek niku disimpen mawon sing diwaca Quran sing anyar. Soale kula saniki sak nggon-nggon niku gara-gara wingi teng detik.com niku kula ditakoni ana isu Gus Miftah rabi meneh. Wah, sak nggon-nggon takoni rabi. Nggih kula jawab niku wau, saya mengamalkan surat Al-Qur'an. Wa ita'adana rabbukum la ing syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur ditambah, maka Gus Miftah bersyukur punya istri. Supaya apa? Ditambah. Bu. Bu. Lanjut napa mboten? Lanjut bojo telu napa bojo loro? Tak terus gini sih, sing amalane wong ahlusunah dimanipulasi niku, dimanipulasi. Jadi lah kula lak diskusi kali wong Muhammadiyah niku kula ngerti. Tang tahun setengah kok Muhammadiyah. Ono masalah Gus, ora ono. Masalahe mung siji. Gara-gara kula manggon mesti wong Muhammadiyah kula kuru. Bobot kula namung 40 kilo. Lah napa kula melu Muhammadiyah guru? Soale Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Kere, kere. Ra ana mangan-mangan blas. Gitu kula jaman sak monten manggon teng masjid wong NU gara-gara kula rabi karo wong NU bobotku mundak 100 kilo. Ngapa wong NU lemu? Lah cetha wong NU didik-didik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, selametan mangan, maulutan mangan, rejepan mangan, ruwan mangan. Tanggone lara njaluk didongake mangan. Ndelalah sing lara mati, mangan meneh. Pitung dino nganti rupane kaya besek iki lho ya Allah. Kaya takir, kaya takir. Teng mriki enten takir napa mboten? NU dilawan. Kula jenenge NU nunut urip. Nunut udut. Napa meneh sing dimanipulasi? Aja melu-melu. Niki Kodim Soleh tetap dipertahankan. Walaupun ada jadid, sing Kodim tetap dipertahankan. Malih, niki lho. TPA. TPA. Kutuwa kudu galak niki. TPA niku mboten produksine wong NU, niku mboten produke wong NU. Produke wong NU niku napa? Madrasah diniyah. TPA niku bahasane tiyang PKS. Lak jenengan pengen paham. Sing gawe SJIT, sing gawe TPA niku pertama kali tiyang PKS. Mbah-mbahe dhewe mbiyen ninggalke awake dhewe teng langgar teng masjid sore niku namine madrasah diniyah. Saniki madrasah diniyah malah digua termasuk wong NU diganti jenenge TPA. Lho, kelangan tinggalane simbah tapi ora krasa niku awake dhewe niki lho, Pak. Pak, jaman cilian biyen napa enten TPA? Mboten enten. Ning dile diniyah. Mangkat ning langgar ora ana listrik, anane sentir, anane lampu ublek. Niku tok. Saniki napa wong NU malah diganti karo TPA? Ngaji ini orang nganggo ikro tapi nganggo ini turutan metode ngaji ini namanya al-Baghdadiyah cara ngaji ini pripun dieja apa bedanya turutan kali ikro? Ikro itu tidak pernah mengajarkan makharijul huruf yang benar soalnya ngaji ini langsung dieja abatasa menawi turutan batan alif bak tak sak kula niku setahun kali abah kula ora diunggah-unggah ke mung kuwi tok kula mbatin kok mung abak tak sak opo iki aku jim ha kho sampai mimike niku lho diatur intonasine diatur pitch control diatur niku wis iso baru diunggahke alif fatkah a alif kasroh alif domah u a i u nggih mboten Bu ta fatkah ta ha domah hu kaf domah ku tahu ku ngajine lambian ngoten niku saiki malah diganti ikra. Ikra niku gaweane kiten As'ad Humam, AMM Kota Gede, Angkatan Muda Muhammadiyah. Yo ora apa-apa, tapi lak iso nganggo produke ae ngopo ora dienggo. Begitu lampune sentir minyak entek Pak Kiai kirim surat ning wali santri. Lih, suratnya diaturke Bapak. Nggih Kiai, Pak bapakne surate sine napa? Bahasane turutan. Ba fatkah ba ya fatkah ya ro fatkah ro bayar delalah bapaknya rasa bayar musim paceklik le diaturke Pak Kiai bapak ora iso bayar surate nggih Pak Pak Kiai wonten surat saking bapak isine apa le mangwaca ki Mbak sot fatka so ba fatka ba ro fatka ro so ba ro delalah Kiai ini mantan preman rambutnya gondrong bapakmu kurang ajar kon bayar malah Pak Kiai kon sabar nyoh surate balik ke bapakmu buka bapaknya suratnya sini nopo mim fatkah ma tak fatkah ta mim domamu ngono kuwi nikmat banget Pak bar ngaji orang mulai ning omah kula turu ning langgar kancane sentir isuk tangi irunge ireng kabeh tak kandhani lak sing tau ngrasake ngono kuwi berarti masa kecilmu bahagia. Saya kira ngerti kowe le, mbiyen wong tuamu ngono kuwi bahagia. Dolanane ra macam-macam ra remote control. Mbiyen iki dolanane apa? Golek apa walang kadung kuwi lho. Walang-walang kadung. Cah kae turune modele kepiye? Ngono suweneng mbiyen pisan niku. Nggih Pak nggih. Alah wis suweneng ngoten niku. Walang-walang kadung, Pak Lurah kelone kepiye? Iya, ngono. Suweneng ngono kuwi. Kelingan Pak Lurah nggih. Modelnya nama ngoten niku. Alah-alah tembak-tembakan yang sawah kae lho. Aku dadi Komarudin, aku dadi Jenderal Sudirman. Dot. Seneng le. Masa kecilnya bahagia. Dan urip zaman itu nyuwun sewu, tingkat keberkahannya lebih tinggi. Bapak kula jam 8 bengi pamit. Le, bapak selamatan. Nggih. Ora ana zaman biyen pengajian dodol es teh mubeng-mubeng niki ora ana biyen. Ora ana. Lah zaman biyen es teh digratis kira didol ngono kuwi biyen. Bakule mutung. Aku ndelok bakule es teh kelingan film Misteri Gunung Merapi Basir lelmu ngono. Langsung minggat kok piye. Jam 8 bengi bapak mangkat tindak selamatan. Anake nunggu ning omah nganti keturun nika lho Bu. Selamatan zaman biyen ki ra bejaji tapi enak Pak. Abah niku lak ngimami tiyang selamatan wong 200, ayame mung ingkung siji, disuwir-suwir cilik-cilik niku. Ndoke siji dadi 12 wong pitike mangan silet. Alah-alah niku. Cilik-cilik. Nggih mboten Pak nggih. Nikmat banget. Nikmat banget. Segone dibungkus nganggo godhong jati. Nggih to? Godhong jati, segone sak tekruk kei serondeng, ayam sak suwir, kale ndoke sak nyer. Diwenehi kuluban mangan enak banget begitu jam 11 bengi bapak kula mulih le bapak mantu nggih Pak tangi kabeh anake papat lanang kabeh niku tangi ayo mangan nggih mulai muluk plek leru ning mata iya wis enak banget niku dan kiai-kiai gedhe sak niki niku rata-rata produk berkat Mbah Hasyim Muzadi niku cilikane yang berkatan Pak Said Agisrot yo berkatan dadi kiai gedhe cah sak niki wis ora ana Pak. Neng pecel lele mangan pupu dewe berakot dewe rakelingan karumbok nih jenengan sumbangan oleh-oleh berkat ra dipangan sak nih Soalnya apa? Kula dadi kelingan, saya di zamanun ala ummati ya firuna minal ulama wal fuqaha. Soalnya apa? Kecintaan ulama dan kiai saat niki kali mbiyen niku beda. Lah mbiyen niku seneng banget karo kiai, takdime tenanan. Saat niki ngremehke. Maka Rasulullah mengatakan akan datang satu zaman atas umatku di mana umatku meninggalkan ulama dan fuqaha. Maka diancam karo Rasulullah, fayabtalihimullahu bisalasatin baliyat. Allah akan menimpakan tiga musibah kepada orang-orang seperti itu. Salah siji napa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah mengangkat berkah dari kehidupannya. Rapi enak, Bu. Kula mbiyen SD niku sangune namung 20 rupiah. Wis iso nggih tuku macem-macem. Anak kula saniki umur 3 tahun. Saben njaluk dhuwit kula bah tumbas es krim. Yang warna apa? Uangnya yang warna pink 1.000. Ono berkah blas. Makane nyuwun sewu. Cara Tuan Guru Zeni Abdul Ghani Martapura pengen uripmu berkah, mang seneng karo kiai. Wis berkah uripmu. Aku yang ngremehke kok diundang pengajiane dadak takon, kiai ini sapa? Cocok apa ora? Wong kiai kok cocok-cocokan. Kaya ngombe obat. Kiai niku spesialisnya masing-masing padha karo rumah makan. Ono spesialis soto, ono spesialis pecel, ono spesialis rawon, ono spesialis rojak congor, sak piturute. Kiai nggih ngoten, ono kiai ndampar, ono kiai wirid, ono kiai kitab, ono kiai panggung, ono kiai suwuk. Beda-beda. Kiai suwuk ya ono Jawa Timur akeh gudange. Kandane kok Kanjeng Dimas ora taat pribadi. Wah. Suwuk ning boyok usuk-usuk piyuk metu duwite. Wah. Piyuk metu duwite Pak Lurah, piyuk metu kepete. Ngono dipercaya Jawa Timur. Mbiyen teng Jombang ana dukun cilik e percayane ra umum watu celup-celup-celup-celup. Semangate ra mumponari. Saniki ponari ditut, ponarine wis ra payu, malah didol banyune ning Indomaret, ponari sweat. Halah-halah. Oh, ya. Panjenengan lah ngajeni kiai ra tenanan kok jaman biyen tenanan. Mbah Hasyim As'ari niku nyuwun sewu, Mbah Ahmad Khalil cincine bojone mlebu ning jero WC, dikuras mergo tak diam karo kiai. Saniki beda wong ngawi, pengajian lungguh ning ngarepe kiai, tungkae selonjorke ra apa-apa. Padahal undang-undangnya tentang kitab taklim niku napa? Dan hendaklah seorang siswa, seorang jamaah itu tidak memanjangkan kakinya di hadapan gurunya. Lah ning kene beda, padahal muslimat. Aku jane ya ora apa-apa mung batin apa orang rumangsani tungkae meletek-meletek. Tungkae meletek-meletek ning omah celukane mamah. Halah-halah. Mamah tungkae meletek-meletek. Mamah teng pundi? Isah-isah. Mamah kok isah-isah. Ila nyuwun sewu nggih. Jenengan wong NU kula wong NU. Lah iso soal takziman wa ikraman tabarukan karo kiai niku ditambahi tenan. Kula niku mbiyen sekolah mondok niku ora tau klasikal. Ora tau melu ngaji ning kelas. Ora tau. Kanca kula niku ngaji kitab, kula ora tau diajak ngaji kitab. Ngaji Bidayatul Hidayah kali kiai kula-kula jeng melu diusir. Ora usah melu ning dapur kono wae nggih. Itu kanca kula ngaji man izdada ilman walam yazdadu dan lam yazdad minallahi illa budan. Mung aplo mung rungokke saka dapur. Kanca kula ngapalke nadom ngemriti sak pitute kula mung rungokke tok. Ngapalke alfiah kula mung rungokke tok. Ora oleh. Melu niku ora oleh. Kanca kula ngaji kitab hikam ijtihadu ka fi madumina la ka wa taksiru ka fi matuliba mingka dalilun alang timasil basirati mingka kula menu diusir kono ngurusi pitik wae nggih tapi nyuwun sewu begitu kula metu saka pondok kiai kula ngomong tabarukanmu wis cukup sok bakal ngaji lak ya iso ngaji niku kula lakoni kula nderek Mbah Yasin niku berapa kali melu ngaji ning Mbah Yasin sok cangkemmu mandi mau ngoten niku tok percaya wong jaman biyen sakniki ra percaya Pak ngremehke. Soalnya apa? Nganggo akal atau nganggo hati? Padahal wong NU itu bismirobik, orang ikro. Napa bedone NU karo Muhammadiyah? Wong NU niku biasane bismirobik, gede hati ini. Wong Muhammadiyah niku ikro, gede. Akale kok ndase kepiye to iki? Ikro, bismirobik. Hari ini ikro niku karakter wong Muhammadiyah. Kita akui, budaya membaca kita kalah pak karo Muhammadiyah. Tapi bismi Robi ki gede wong NU. Mila lak kon gawe pengajian mujahadah istiqosah, gawe pondok pesantren duwe hebat wong NU. Tapi lak gawe perguruan tinggi rumah sakit kita harus mengakui. Maka piye carane wong NU sing gede atine gedheke akale, wong Muhammadiyah sing gede akale gedheke atine. Maka hari ini kita lihat wong NU berbondong-bondong programnya Pak Said gawe perguruan tinggi, wong Muhammadiyah berbondong-bondong gawe pondok pesantren. Tujuane niku. Dan yang tidak dimiliki oleh kawan-kawan di luar NU napa? Takdiman wa ikraman kepada kiai. Hormati karo kiai niku ora duwe. Muhammadiyah niku ora duwe kiai. Kiyaine mung siji, jenenge Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bar niku ora ana kiai, anane profesor. Muhammadiyah ora duwe kiai, profesor doktor. Kula Muhammadiyah ora duwe Gus. Ora duwe. Dus matamu, dus. Kalau kalau ketemu Pak Amin Rais diskusi, ah saya dengan Pak Amin sama, sama-sama prof. Amin Rais profesor, Gus Miftah provokator. Bodoh. Tambah ono, Bu. Ora ono berkah. Ngaji, sik tak terus kene dik meneh. Sing soal dimanipulasi niku. Ziarah kubur, sengit banget iki kula. Ziarah kubur niku bahasane Kanjeng Nabi dienggo kalih tiyang Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tak niki diganti napa, Pak? Wisata religi. Dancuk ora. Ziarah kubur kok wisata religi. Wong desa tungkae mletek-mletek kok ditindak pundi, Bu? Wisata religi. Oh. Apa kuwi? Bu, tindak pundi? Ziarah. Mantep. Ziarah pundi? Kubur. Padha karo kula. Ajeng tindak pundi, Gus? Layat teng pundi? Wong ngerung mati. Aku ngono aku. Maka kalau hal-hal seperti ini kita pertahankan, saya yakin Jamiah Nahdlatul Ulama akan terjaga eksistensinya, bahkan akan semakin membesar. Dan kalau NU ini semakin membesar, yang diuntungkan siapa? NKRI. Karena saya meyakini garda terbesar, garda terdepan dan terkuat untuk membela tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Orang perlu bengok-bengok, Pak, tapi bisa dibuktikan. Ayo. Sekarang orang-orang yang pengen mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah. Wong kula matur nggih, kula wingi diskusi karo Cak Nun. Niki jane off the record. Abu Bakar niku begitu mendeklarasikan diri sebagai khalifah, miturut Cak Nun kalih kula niku sakjanjane kuwanen. Apalagi dengan menggunakan bahasa Amirul Mukminin. Iki diskusine wong nakal lho nggih. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu artinya apa toh? Penguasane wong mukmin. Padahal Islam itu kan rahmatan lil alamin. Artinya apa? Begitu mendeklarasikan dirinya sebagai Amirul Mukminin, miturut kula kalih Cak Nun, itu justru mengkerdilkan makna Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kudune mboten Amirul Mukminin, tapi Amirul Umam atau Amirul Umat minimal. Amirul Umam lah atau Amirun Nas kudune. Kenapa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mukminin? Lah sakniki wong Indonesia malah aneh-aneh, Pancasila yang sudah direstui oleh Mbah Wahid Hasyim, direstui oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang dapat julukan gelar Hadratus Syekh Yati, Bu. Zaman biyen niku wong mendapatkan gelar Hadratus Syekh niku ada klasifikasinya. Mbah Hasyim Asy'ari menika Hadratus Syekh mergo hafal dengan Kutubus Sittah. 6 kitab hadis besar niku hafal. Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi apal. Lah wong sakniki nembe apal hadis telu. Jenggote ya mung telu. Katoke sedengkul alias alkacong. Aliran katok congklang. FJR lah, Front Jenggot Rasul. Jadi seolah-olah wong Islam sing paling bener iki sing duwe jenggot. Oh, sapa sing kandha? Wong niku mung sunah. Kula niku duwe jenggot nek mung pantes-pantes mawon. Men ketok lanang. Wong niki ora dienggo ya ora apa-apa. Lak kumis ku lemah. Soale kumis niku sunahe diketok. Al khamsu minal fitrah, kumis dikerok. Kuku diketok. Bulu ketiak cabuti. Sunat. Nomor 5 napa? Mencukur bulu kemaluan. Niku sunah. Pak Lurah, cukur. Tapi dicukur dhewe, Pak Lurah. Aja digawa ning salon. Malah gawa ning salon. Badhe tindak pundi Pak Lurah? Badhe teng salon. Teko salon takone Pak Lurah badhe cukur nopo? Malah kerimbat barang. Saya ulangi. Garda terdepan membela tegaknya NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Itu pula yang mendasari Mbah Wahid Hasyim ketika masuk panitia pembuatan Pancasila. Ora usah melu-melu wong sakniki pengen mengubah Pancasila dengan ideologi apapun. Maka kita mempunyai organisasi yang dikelola oleh PBNU. Apa itu PBNU? P-nya adalah Pancasila, B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945, PBNU. Maka selama NU ini terjaga, menurut Habib Lutfi, Indonesia insya Allah terjaga. Maka orang NU jangan gampang diadu domba. Orang NU jangan mudah terpecah belah. Wong NU niku angel akur, angel rukun niku sing salah sinten? Sing salah guru TK. Gara-gara mbiyen awake dhewe teng TK diulang lagu judule balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan kula ngopo kok sing bledos balon hijau? Kamong kok ijone ku warnane NU. Mila wong NU kok naku rangel. Soale napa balone mbledos. Masuk Pak Eko. Berubah meletus balon merah. Dor. Sing mbledos sing abang-abang mawon. Sing ijo aja mbledos. Maka akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika saya diundang seminar di Jakarta, kula ketemu kali profesor. Dia mengatakan apa? Kena melihat kondisi perekonomian Indonesia seperti ini, gejala politik seperti ini, saya ragu dengan keberlangsungan bangsa Indonesia. Waktu niku langsung kula jawab, niku pandangan seorang profesor tapi tidak memiliki Allah. Pandangan kami sebagai orang NU, sebagai orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak akan pernah Indonesia niku terganggu eksistensinya. Kenapa? Karena kita percaya Allah akan menjaga Indonesia. Mboten mawon. Pun jam 00:30 pengajian pun rampung, alhamdulillah rabbil alamin. Allah infak saya gue cerewet bu. Kau munajat kali Gusti Allah. Niki sing sak niki akhir-akhir niki sering kula amalke. Lati kula susah, kula mikir macem-macem sing kula waca niki. Munajat isine donga karo selawat. Mangamalke insyaallah bawa idewin dan menjaga Indonesia. Amin. Napa hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kok tinggi pujian niki, tinggi pujian teng masjid-masjid wong eno niku ora apa-apa, pujiane gedheke pujian omong ngono kuwi tok subuh-subuh sing adan wong tuwa sing pujian wong tuwa. Oh alah. Astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekata itu sa inyong lantusani bapak biung inyong. Alah, sing mangkat nang masjid sapa to bu, bu mung inyang inyong inyang inyong. Niki tinggi pujian nih, tinggi munajat. Meneng ora sama tabui. Sroh. Yo men to cangkem-cangkemku dhewe kok. Cangkem turah, ana ngombe mantap. Cangkeme rondo. Enggak. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha il. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ayo bengok sing banter sing ra iso minimal cangkeme mangap-mangap. Oh enak niki pun atine tenang mengki ayem. jenengan duwe masalah napa mawon karo bojone Barpadu karo anake rame duwe utang sak pitulute gampang ditagih dep kolektor bayar jawaban hasbi rabbi bena macane ping pinten sampe wonge minggat rampung. Yo alon-alon hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi nur terakhir hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Jig Low, Jig.